ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu juga sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana rajulani min baliyyin hayyin min mudha'ah aslama ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki dari suruh Quraisy yang merupakan sebuah desa dari Bani Mudha'ah. Mereka dua orang lelaki ini masuk Islam menemui Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah SAW. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fasbihna ahaduhuma wa ukhra atau wa ukhra al-akhar salata. Maka dari dua orang yang bersama-sama masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW ini, yang pertama dari mereka meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, dia meninggal setahun yang berikutnya dalam keadaan tidak mati syahid. Dia meninggal setahun setelah temannya yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Kalau Tuhan bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, maka Tuhan bin Ubaidillah mengatakan radhiyallahu anhu bahwa itu Al-Jannah, maka aku bermimpi diperlihatkan kepada aku surga, kata Talha bin Ubaidillah Rasulullah yang benar dari seorang yang soleh, dia diperlihatkan dalam mimpinya surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Talha, fara'aitu al-mu'akhara min huwa utuhila qabla syahid. Aku melihat di dalam surga tersebut ternyata yang meninggal belakangan dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu sebelum sahabat yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Maka kata Allah, maka ajabtu min dzalika, maka aku merasa takjub, merasa aneh dengan yang demikian. Kenapa orang yang tidak meninggal dalam keadaan tidak mati syahid, yang meninggal dalam keadaan yang tidak mati syahid lebih didahulukan daripada yang meninggal dalam keadaan syahid? Fa'asbahtu, maka pada harinya pada kartu dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Atau ada yang menceritakan, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Tolak bin Ubaidillah, begitu juga teman-temannya sahabat yang lain yang merasa aneh. Kenapa yang meninggal tidak mati syahid lebih dahulu masuk ke dalam surga sebelum yang mati syahid? Saya puluh Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar ini Rasulullah SAW menyatakan alaisa qorosoma ba'dahu Ramadan, bukankah dia temannya yang meninggal setahun setelah yang mati syahid itu masih menikmati satu puasa Ramadan? Wa qala sittata alafi rak'ah, dan bukankah dia setelah temannya yang mati syahid meninggal masih mengerjakan salat 6000 rakaat? Atau ada wakana rokaat minas sunnah, atau dia telah mengerjakan sekian dan sekian rokaat dari salat sunnah, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat Talha bin Ubaidillah disebutkan, fama bainahuma, antara keduanya Al-Fatihah Bismillah Baina Samai Wal-Ardi Al-Kamakola Radiyallahu Anhu. Jarak antara keduanya sama seperti antara jarak langit dan bumi. Lebih tinggi nilainya orang yang meninggal belakangan setahun walaupun dia tidak mati syahid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita akan mengambil pelajaran dari azab dan juga hadis Rasulullah SAW yang telah kita bacakan tersebut. Faedah yang pertama, pelajaran bagi kita semuanya tentang beberapa besarnya nilai seseorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang berperang dalam rangka membela agama Allah dengan jihad yang syar'i, dalam rangka menyambut kalimat Allah ini yang mulia, kalimat Allah itulah yang tertinggi. Dia memiliki nilai yang sangat besar seorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Karena para sahabat ketika itu menganggap aneh, kenapa yang tidak meninggal dalam keadaan syahid itu lebih berbahagia orang yang mati syahid? Ini menunjukkan di mata para sahabat betapa besarnya nilai orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Semuanya mengetahui sangat besarnya seseorang ketika dia meninggal di rumah dalam keadaan syahid, sehingga mereka merasa aneh, kenapa yang tidak meninggal dalam keadaan syahid lebih masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya kedudukan orang yang mati syahid itu setelah kedudukan para nabi dan juga para siddiqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'minillah war rasul fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga para salihin, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka betapa besarnya nilai seorang syahid, orang yang mati berjihad di jalan Allah, membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, derajatnya setelah para nabi dan juga para siddiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di bukit Uhud bersama sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga bersama dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kita coba terjadi gempa kecil di bukit Uhud. Bukit Uhud bergoyang, bergoyang. Terjadi gempa yang kecil, maka Rasulullah SAW menyatakan usbuhu Uhud ma alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa la ilaha. Tenanglah engkau wahai Uhud, di atas bukanlah orang yang banyak berbuat maksiat, tidak ada di atas kecuali seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang syahid yaitu Umar bin juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Besarnya nilai orang-orang yang mati syahid. Dan kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya keumuman manusia setelah dia meninggal dunia, ketika dia berada di alam barzakh, di kuburannya di alam barzakh, maka dia akan menghadapi sesuatu yang besar, yaitu apa yang dinamakan dengan fitnatul qabr, fitnah kubur, yaitu tiga pertanyaan malaikat. Dua orang malaikat yang menanyakan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan juga apa agamamu. Sebuah fitnah yang sangat besar, yang akan bisa menjawabnya adalah orang-orang yang diberikan tauhid oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun sebuah pertanyaan yang mudah, akan tetapi semuanya tergantung dengan tauhid dan juga amalan seseorang. Maka ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mati syahid adalah di antara golongan yang tidak akan mendapatkan fitnatul qabr. Seorang nabi tidak akan mendapatkan fitnatul qabr, pertanyaan kubur. Begitu juga dengan para ulama, seorang siddiqin. Begitu juga seorang yang mati syahid. Dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, "Kafa cukuplah kata Rasulullah SAW hilangkan pedang yang ada di atas kepala seorang yang berjihad kemudian mati syahid itu sebagai fitnah. Kata Rasulullah SAW dan sekian dari keulamaan orang-orang yang meninggal sebagai syahid ini menunjukkan besarnya keulamaannya yang tidak lain adalah sebenarnya Allah Taala. Maka kalau sahabat rahimahnya wa rahimahumullah, karena besarnya nilai mati sebagai syahid inilah para sahabat Nabi Rasulullah alaihi wa sallam mereka berlomba-lomba untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, berlomba-lomba untuk mengikuti peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk mendapatkan nilai syahid ini, sampai-sampai orang yang punya umur berkeinginan untuk mengikuti peperangan dalam rangka mencari syahid. Lihat bagaimana para anak-anak muda yang mereka belum sampai umur Abu Bakar Umar, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik dan juga sahabat-sahabat yang lain yang belum sampai umurnya, mereka berupaya untuk meninggikan badan-badan mereka, berlagak berjaya di hadapan Rasulullah supaya diajak untuk berjihad. Tetapi itulah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang terjadi kepada Amr bin Jarrah. Amr bin Jarrah radhiyallahu anhu yang beliau ini salah seorang yang seharusnya dia secara nasyari dia orang yang tidak terkena kewajiban jihad atau punya uzur untuk tidak berjihad. Dia mewakili orang empat orang putranya berjihad ajaran Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi dia bincang ayahnya Amr bin Jarrah yang empat orang putranya ikut dalam peperangan bincang, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas, Allah mengatakan laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal mahruj haraj wa la 'alal marid haraj. Tidak ada dosa untuk tidak ikut berperang seorang yang muda, begitu seorang yang bincang dan juga seorang yang sakit. Tetapi Amr bin Jarrah karena mencari syahid, dia berupaya untuk meminta izin kepada Rasulullah SAW dan diizinkan dan beliau berhati sebagai syahid. Kau muslimin rahimahumullah wa rahimakumullah, jemaah yang berbahagia. Kemudian di antara faedah dari langkah ini yang kedua adalah menunjukkan betapa besarnya nilai puasa di bulan Ramadan. Begitu juga betapa besarnya nilai seorang yang dikerjakan oleh seorang manusia, seorang hamba dengan berpuasa di bulan Ramadan dan juga banyak mengerjakan sholat setahun, itu mengalahkan nilai syahid yang sangat besar yang sudah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa orang yang kedua yang meninggal setahun setelahnya itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang yang mati syahid? Dikatakan kata Rasulullah yang pertama bukankah dia telah meninggal masih bisa menikmati puasa Ramadan setelah saudaranya, sementara saudaranya tidak bisa menikmati lagi. Bukankah dia setelah saudaranya meninggal hidup setahun, dia bisa mengerjakan sholat sekian rakaat, 606,000 rakaat puasa sunnah, maka menunjukkan besarnya nilai pahala orang-orang yang banyak mengerjakan sholat dan juga banyak berpuasa dengan puasa Ramadan setahun, apalagi kalau 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita faedah yang berikutnya, bahwa saya benar-benar amalan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan sebab seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, seorang yang mengerjakan sholat, itu amalan-amalan yang merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan ini menunjukkan hasunan kepada kita semuanya, penyemangat pada kita semuanya sebagai faedah yang berikutnya, urut itu benar-benar memanfaatkan usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk benar-benar banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak beramal saleh, berpuasa, mengerjakan sholat dan juga amalan-amalan yang lainnya. Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi beliau mengatakan khairun nas man qala umruhu amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan juga semakin panjang umurnya semakin baik amalannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang qala umruhu amalu, orang yang dia panjang umurnya tetapi semakin panjang umurnya semakin dia jelek amalannya. Kalau tadi setahun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bagaimana orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu? Benar-benar manfaatkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan kita tidak mengetahui kapan ajal kita semuanya dicabut, kapan kematian mendatangi kita. Kita melihat banyaknya kenyataan yang ada, banyak orang-orang yang tidak diperkirakan meninggal dunia dengan cepat. Ternyata dia meninggal mendahului orang-orang yang diperkirakan dia akan meninggal dengan cepat. Yang kita tidak mengira dalam mengenai ternyata tiba-tiba diumumkan sebelum meninggal, sebelum mati meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Dia harus memanfaatkannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran sangat banyak penyebutan tentang penyesalan orang-orang yang mereka ketika di dunia tidak memanfaatkan waktu, kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Justru mereka orang-orang yang sibuk memanfaatkan usia mereka dalam rangka mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking mereka ingin mengejar dunia, senang dalam kehidupan kehidupan dunia seperti orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, saking senangnya mereka dengan kehidupan dunia, mereka berkeinginan untuk hidup seribu kali. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dipanjangkan umur dalam keadaan berbuat maksiat, berbuat dosa walaupun seribu tahun, justru tidak akan bisa mendekatkan kepada surganya Allah, tidak bisa menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memanfaatkan usia yang tersebut di jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian salah menegaskan bahwasanya seandainya dikatakan kepada seseorang yang meninggal dunia, kembalikan aku ke dunia sehari saja, yang dia inginkan adalah kembalikan aku ke dunia pada bulan Ramadan. Aku ingin beribadah sehari saja di bulan Ramadan. Ini merupakan betapa besar nilainya satu hari beribadah puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyebutkan bagaimana orang-orang yang telah meninggal dunia dan juga sakaratul maut, mereka yang mereka inginkan adalah ditunda kematiannya, yang mereka inginkan untuk dikembalikan ke dunia bukan untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya. Akan tetapi dia ketika telah meninggal dunia sadar, tetapi sadar yang tidak berguna, dia ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah, Allah mengatakan walau tara innal mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna mu'minun. Dan seandainya engkau melihat, wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, ketika orang-orang yang jahat ketika di dunia, ketika orang yang banyak berbuat dosa ketika di dunia, mereka tertunduk kepalanya di hadapan mereka, tertunduk menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan? Allah mengatakan, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, apa surna wa sami'na, kami sekarang telah melihat azab itu dan kami telah mendengar, farjina na'mal salihan inna mu'minun, kembalikan kami ke dunia Supaya apa? Bukan supaya kami mencari dunia sebanyak-banyaknya, bukan untuk memuaskan kemaksiat kepada Allah. Mereka mengatakan farjina na'mal sholihan inna mu'minun. Kepada dalam kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Persiapan bekal, tetapi ternyata tidak berguna kalau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an penyesalan orang-orang yang ada nanti pada hari kiamat dikarenakan tidak memanfaatkan dunianya untuk beramal saleh. Justru mereka sibuk dengan kemaksiatan kepada Allah, tidak berbekal menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala rabbi irji'un, dia mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Qala rabbi irji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Na'mal sholihan. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, la'alli a'malu sholihan bima taraktu kalla. Innaha kalimatun hiya qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmil ba'ath. Supaya aku bisa beramal saleh. Dia minta dikembalikan ke dunia, la'alli a'malu salihan bima taraktu. Supaya aku bisa beramal saleh dengan amalan yang dulu aku tinggalkan ketika di dunia. Penyesalan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ingatkan kepada sahabat pribadi dan untuk semuanya, kita ingatkan supaya kita menyesal itu ketika di dunia, walaupun menyesalnya di dunia di akhir-akhir kehidupan kita, ketika kita mau meninggal dunia ataupun ketika sudah tua, masih bermanfaat ketika penyesalan itu di dunia dikarenakan mati bisa beramal soleh, tetapi ketika di akhirat tidak bisa lagi beramal soleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana penyesalan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Penyesalan orang-orang yang sangat cinta kepada dunia, sangat senang dengan memakan harta, tidak mau memperlihatkan orang-orang anak-anak yatim, tidak mau memperlihatkan memancurkan orang-orang memberikan bagi miskin. Maka ketika di akhiratnya dia menyesal, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tuhibbuna al-yatim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan sekali-kali tidak, bahkan kami yang tidak mau untuk menganjurkan memperlihatkan orang-orang yatim. Dan juga kalian wala tahabuna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak menganjurkan memberikan kepada orang-orang miskin. Kalian tidak mau menganjurkan orang lain saja tidak, apalagi dia sendiri yang memberikan orang lain makanan dan yang lainnya. Wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian memakan harta dengan memakan harta yang banyak, harta warisan, kemudian kalian sangat cinta dengan cinta yang banyak terhadap harta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hatta idza dukkatil ardu dukkan dukka, sampai jika bumi digoncangkan dengan seguncang-guncangnya, terjadi hari kiamat yang tadi dia tidak mau memberikan orang miskin, tidak mau menyantuni anak yatim, sangat cinta kepada harta dengan kecintaan yang banyak, memakan harta warisan, tidak memberikan hak orang-orang yang membutuhkan. Maka Allah mengatakan ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wajah Rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan para Allah Rabbuka datang pada hari kiamat dan juga para malaikat dalam keadaan bersop-sop. Wajihna yawmahidin di jahannam, dan didatangkan ketika itu neraka jahannam. Maka ketika itulah Allah sebutkan, yawmahidin yadadakarul insan wa anna lahu zikra. Pada hari itulah Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ketika neraka jahanam didatangkan, pada hari itulah manusia mulai sadar. Ya datang insan, manusia mulai sadar, mulai mengingat-ingat amalan yang dulu telah saya kerjakan, mulai bersadar, terlambat. Allah mengatakan, anna lahum dzikra. Apa gunanya mengingat ketika itu? Di dunia mengingat itu, kau masih berrahmatullahi wa rahimahumullah. Dia mengingat, mulai sadar, dalam keadaan tidak berguna mengingatnya, sambil mengatakan, ya mulu ya laytani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan wahai kiranya, aku belum beramal untuk kehidupanku ini. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Dia mengatakan ketika dia menyesal, ya dunia laytani qaddamtu li hayati. Wahai kiranya dulu aku di dunia mempersiapkan bekal untuk kehidupanku ini. Untuk ini menunjukkan bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan kita yang hakiki, yang harus kita siapkan adalah kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya bahwasanya negeri akhirat itu adalah negeri yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, law kanu ya'lamun. Aku lupa ulangi. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله wassalamu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan faedah benar-benar kita harus memanfaatkan usia, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beramal dengan amalan saleh sebanyak-banyaknya, terkhusus pada hari-hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada bulan Ramadan, dan kita berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh sebagian salaf bahwasanya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang istiqamah, mereka ibadah di akhir-akhir Ramadan itu lebih bersungguh, lebih semangat daripada awal-awal Ramadan. Sebaliknya orang-orang yang kurang imannya ataupun kurang ilmunya, mereka ibadah di awal-awal Ramadan lebih banyak daripada di akhir-akhir Ramadan. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang benar adalah bahwa kita beribadah di akhir-akhir Ramadan, terkhusus di 10 hari, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, harus kita tingkatkan melebihi dari malam-malam yang sebelumnya. Dikarenakan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam rangka memanfaatkan usia, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita tidak mengetahui, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Belum tentu kita tahu depan kita terima ke Ramadan yang besar nilainya ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sahabiyah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda min dhara wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu wa ihtasala nisaa'a wa qadha nisaa'a. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Ini menunjukkan kesemangatan beliau yang ekstra, yang lebih dibandingkan malam-malam sebelumnya di awal-awal dan pertengahan Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau sangat bersungguh-sungguh. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syadda min zarah, mengencangkan sarungnya. Wa ahya laylahu, dan beliau menghidupkan malamnya. menghidupkan malamnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghidupkan malamnya dengan permainan-permainan, bukan menghidupkan malamnya dengan perilaku-perilakunya. Ini demi ibu, dia memanfaatkan untuk membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuhallazina dan beliau membangunkan keluarganya dan menjauhi istri-istrinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tidak lain tujuannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa setiap bulan Ramadan adalah memiliki nilai yang sangat besar ketika beribadah kepada bulan tersebut secara umum. Tetapi Rasulullah di akhir-akhir Ramadan beliau lebih bersemangat dikarenakan tandanya ada suatu malam yang malam tersebut memiliki kadar nilai yang sangat mulia, nilai yang istimewa di 10 hari terakhir terutama di malam harinya, yaitu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam Qadar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang beliau cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan keutamaan Lailatul Qadar, malam Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang pertama di antara keistimewaan malam Qadar adalah bahwasanya pada malam Qadar itulah Al-Qur'an diturunkan sekaligus semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dunia di Baitul Iddah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, yakni seluruh Al-Qur'an secara keseluruhan diturunkan ke langit dunia di Baitul Iddah atau diturunkan seterusnya secara bertahap selama 23 tahun itu secara bertahap 23 tahun kalau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sekaligusnya Al-Qur'an diturunkan adalah pada malam Qadar di Baitul Iddah di langit dunia. Kemudian yang kedua kalau muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam Qadar itu adalah malam yang memiliki kedudukan, keistimewaan, derajat-derajat yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Ini diambilkan pada firman Allah pada ayat yang kedua dalam surah Al-Qadr ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah engkau apa malam Qadar tersebut? Kata para ulama, pertanyaan ini menunjukkan malam Qadar itu memiliki keistimewaan sesuai dengan namanya. Penamaan Qadar itu di antara sebabnya yang pertama adalah dikarenakan Qadar itu maknanya adalah kedudukan, derajat, kadar. Karena tingginya kedudukan malam tersebut sehingga disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penamaan Lailatul Qadar, malam Qadar, dikarenakan pada malam tersebutlah ditetapkan takdir tahunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir tahunan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Perlu diketahui bahwasanya penetapan takdir itu ada tiga ataupun ada beberapa macam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pun yang ditetapkan pada malam Qadar adalah takdir sarawi, takdir tahunan, di mana Allah menetapkan takdir-takdir yang ada di muka bumi ini. Maka disebut pada malam tersebut malam Qadar, hari penetapan takdir-takdir tahunan. Ada pula yang menetapkan rahimani wa rahimakumullah penetapan takdir yang umum, yaitu yang ada di lauhul mahfuz. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang pertama yaitu al-qalam pena. Awwalul khalqin khalaqahullah al-qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada pena, tulislah. Qala famadza aktubu, maka pena ketika itu mengatakan apa yang aku tulis. Qala, maka Allah mengatakan kepada qalam pena, untuk ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah, tulislah semua apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ada pun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir ketika seorang itu berada di janin ibunya. Ketika dia berada di janin juga ditetapkan takdir bagi dia, yakni ketika dia telah mencapai ditiupkan ruh selama 4 bulan kemudian ditiupkan ruh padanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat untuk menulis tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang amalnya, bahagia dan tidaknya dari takdir-takdir dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penamaan qadar. Kemudian yang ketiga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keistimewaan malam qadar itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang beribadah di malam qadar itu mengalahkan beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada malam qadar padanya. Dia beribadah kepada Allah pada malam qadar, maka dia mengalahkan ibadahnya dia selama 1000 bulan yang tidak ada malam qadarnya. Terus bagaimana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kalau dia setiap tahunnya mendapati malam qadar? Maka menunjukkan kepada kita harus bersemangat lagi mencari malam qadar ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ajrul tamisuha fil asril awakhir, cari malam-malam qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus diperhatikan tentang keistimewaan-keistimewaannya. Maka pantaslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mendapatkannya dengan banyak beribadah kepadanya. Maka kita harus berupaya sekuat tenaga meniru, jangan menjadi orang-orang yang cuek dengan apa yang telah disebutkan dalam nas Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus terasuk sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka mendengar keutamaan pada ayat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersemangat untuk mengamalkan yang kamu sifat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, keistimewaan malam qadar yang juga Allah sebutkan dalam surat Al-Qadr. Allah mengatakan tanazzalul malaikatu war-ruh, pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril. Sampai disebutkan pada malam qadar itu kamu sifat rahimani wa rahimakumullah, malaikat yang turun ke bumi itu melebihi kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini, sangat banyaknya. Salamun hiya hatta tatla'ul fajr. Kemudian yang kelima, malaikat tersebut memberikan salam pada malam tersebut keselamatan, keamanan sampai terbit fajar. Maka keutamaan yang sangat besar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang saya pribadi sebagai khotib pengajar kepada pribadi dan untuk semuanya untuk bersemangat menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, baik penuh tidak tidur padanya atau sebagian besarnya dia tidak tidur padanya, yang berhubung rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala supaya amalan kita semuanya diterima di sisi Allah tabaraka wa taala dan kita diberikan taufik untuk mendapatkan malam qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa qira'atana wa kulla ma amilna fi ramadan wa fi kulli sana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha